Ya, bukan dibunuh. Pilih mana? Melayani kami atau mati? Enggak begitu. Karena kalau mati mereka enggak dapat apa-apa. Ya, mereka enggak dapat apa-apa. Wanita-wanita kita tuh pintar, makanya hati-hati sama cewek ya. Nah, mereka pintar. Pilih mana? Layani kami atau masuk penjara? Karena mereka berpikir kalau nanti masuk penjara, satu aman, aibnya tertutup, yang kedua siapa tahu Nabi Yusuf berubah pikiran. Karena selama ini Nabi Yusuf dianakmaskan oleh raja kan, dilayani, di apa namanya, dimuliakan, dididik, hidupnya enak. Setelah hidupnya enak dimasukkan penjara, hidupnya enggak enak. Tentunya kan nanti enggak nyaman di sana, siapa tahu berubah pikiran. Dari sini ada pelajaran yang kita lihat. Nabi Yusuf itu grafik hidupnya dari enak dengan orang tuanya ya, saudaranya, enggak enak, dibuang kan, enggak enak lagi, dibawa sama apa namanya, pedagang, dijual ya kan, dijual, setelah itu enak, setelah enak jebloskan penjara, tidak enggak enak lagi, grafik itu. Nah, manusia itu hidup ya gitu, naik turun, naik turun, enggak ada orang hidup naik apa terus tanpa ada turun, dalam arti turun yang gak enak tadi ya. Jadi hidup gak enak terus sudah ada. Seenak-enaknya orang hidup pasti ada gak enaknya. Sebab Allah sudah mengatakan Allah yang membuat seseorang itu tertawa dan Allah yang buat seorang menangis. Jadi manusia ya pasti dibuat tertawa, ya pasti dibuat menangis. Nah kalau kita sudah tahu kuncinya hidup begitu, mestinya ketika kita terperosok hidup yang kondisi gak enak, jangan bingung. Kenapa? Sementara itu. Itu cuman sementara. Setelah itu nanti naik lagi. Ya harus punya keyakinan seperti itu ya. Insya Allah setelah ini naik lagi. Setelah ini naik lagi. Dan pengalaman hidup orang-orang besar, manusia siapapun, besar kecil orangnya, tokoh atau bukan tokoh, pengalaman hidup kalau kita lihat seperti itu, enggak usah jauh-jauh. Coba kita belajar dari pengalaman hidup kita sampai hari ini. Jenengan coba diinget-inget. Pernah rezeki gampang sekali. Ya kan? Tahu-tahu susah sekali. Ya. Pernah hidup kalau saya cuma seneng kok gitu kan? Tiba-tiba hidupnya sedih, susah. Seperti itu. Ya, hidup adalah seperti itu. Dan selama kita tinggal di dunia, namanya aja dunia, rendah. Ya beginilah kondisi orang-orang yang tinggal di dunia. Lain halnya para aulia wassolihin. Kalau para aulia wassolihin naik turun enak gak enak ini gak mempengaruhi mereka. Beliau-beliau itu gak terpengaruh. Kenapa? Karena hatinya udah bersama yang maha enak. Contoh-contoh. Ini mungkin susah diterangkan kalau gak pakai contoh. Mau saya kasih contoh. Pemuda pemudi jatuh cinta satu dengan yang lain, saling mencintai, terus dimusuhi sama sekian banyak orang. Ya, kalau mereka selalu bersama, kira-kira cacian, makian, hinaan orang itu buat mereka terasa enggak? Enggak terasa kan? Kenapa? EGP. Emangnya gue pikirin ya, harapmu gitu. Terserah gak? Kamu yang penting ya, you beside me, udah selesai. Ada engkau di sampingku, udah. Tahu, karat, tempe, rasa pizza. Asal ada engkau di sampingmu. Ini kata si suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Itu baru suami istri. Ini banyak enggak ya sekarang ya? Ada sih mungkin, ya kan? Ada mungkin begitu ada. Nabi Yusuf masuk penjara bukan karena berbuat kejahatan, tapi karena justru tidak mau berbuat kejahatan. Beliau masuk penjara. Lah kalau yang lain enggak, memang masuk penjara karena berbuat kejahatan. Ya tentu beda. Ya kan? Beda. Yang satu ini di penjara murah senyum, santun ya. Kemudian ibadahnya bagus. Yang lain ya begitu. Ya yang lain begitu. Akhirnya terkenal Nabi Yusuf di penjara. Nih, orang baik ini. Nih orang benar. Sehingga setiap orang yang punya masalah curhatnya pada Nabi Yusuf. Kenapa? Kalau curhat sama dia pantas. Ojo maling curhat kalau maling, repot gitu. Ini kata mereka ya, kita ini maling, jangan curhatnya sama maling, nanti nasihatnya kurang pas. Ya, sama-sama rusak. Kita datang aja orang yang baik. Datangnya orang yang baik. Itu loh hebatnya orang yang gak baik. Kenapa? Orang yang gak baik itu kalau lihat orang baik, merendahkan diri. Betul gak? Merendahkan diri. Dia merasa saya orang buruk, dia orang baik. Ini orang hebat ini. Sedangkan kalau orang yang rodok ketoannya apik. Yang suka pengajian, suka ke masjid. Iya. Coba suruh merendahkan diri kepada yang sama-sama suka ke masjid, suka pengajian. Abot atau enteng? Lihat orang itu bisa ngomong, ini orang baik langsung. Bisa begitu? Nah, gampang kan? Oh, selevel sama-sama santri. Oh, saya lebih baik dari dia. Lunggaruhan. Belum tentu dia bisa mengalahkan saya. Tapi kalau orang yang banyak maksiat, lihat orang yang suka ke masjid. Ini yang benar ya. Orang banyak maksiat yang hatinya apik. Begitu lihat orang ke masjid, dia ngomong, ini orang-orang baik, gak seperti saya ini. Kalau kami ini preman tulen. Kalau dia preman tulen, cuman pria beriman. Ya, mikirnya begitu. Makanya yang dipenjara saat itu merendahkan diri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Memang ini sudah jadi naluri ya, naluri. Orang yang sadar dirinya berbuat buruk akan merendahkan diri kepada orang yang baik. Sedangkan justru orang-orang yang berbuat baik itu suka lupa akan keburukan dirinya dan melihat orang yang berbuat baik lainnya itu seakan-akan tidak punya kelebihan dibanding dirinya. Itulah kesombongan yang terselubung di balik amal soleh. Bayan ya. Dan yang lebih parah, begitu lihat orang buruk, yang buruk lihat yang baik, ini waliullah, ini orang baik. Lah yang baik lihat orang buruk, ini gali, ini preman, calon rokok. Lah, jane sing calon rokok sing ndi? Masih ingat enggak kisah di Bani Israel? Ada orang paling taat Bani Israel lewat Padang Sahara, ketemu sama preman nomor satu Bani Israel di Padang Sahara. Dua-duanya ketemu. Nah, ini yang paling taat di Bani Israel kalau jalan panas gitu ya. Awan itu di atasnya naungi, belok kanan awan ke kanan, belok kiri awan ke kiri. Kalau zaman dulu tuh awan dijual belikan dulu. Jadi orang-orang soleh itu kalau mau pergi mereka karena dekatnya sama Allah, ya Allah minta tolong dinaungi awan. Udah datang awan orang-orang soleh. Nah, kalau kita minta awan tambah panas gitu. Lain ya. Oh ya, dinaungi awan kemanapun. Nah, ketika bertemu dengan orang soleh ini, si preman ini ya, dia ngomong dalam hati, ya Allah, ini apa namanya orang soleh nomor wahid Bani Israel nih. Saya mau tatap wajahnya. Siapa tahu dosa-dosa saya diampuni sama Allah. Ketemu kemudian bareng istirahat duduk bareng. Sementara yang soleh ini dikenal soleh di Bani Israel, dalam hati berkata, preman nomor satu. Ya, ada perasaan merendahkan. Dia ini apa orang buruk ini. Enggak level dia duduk sama saya nih. Enggak level nih. Gitu kan? Jadi hatinya tuh merendahkan ini premannya. Saat itu juga Allah mewahyukan kepada Nabi di Bani Israel saat itu, sampaikan kepada keduanya, wahai preman, hari ini kamu dosanya diampuni semua oleh Allah, kebaikanmu semua diterima sama Allah. Dosamu diampuni, kebaikanmu diterima. Wahai orang soleh Bani Israel, hari ini dosamu tetap legat, kebaikanmu ambil semua. Pahala kebaikanmu hancur semua, dosamu tetap gak diampuni sama Allah. Awannya langsung pindah, geser ke kanan. Kemana? Ke preman tadi. Jadi dalam hitungan detik, yang preman jadi wali, yang wali jadi preman dalam catatannya Allah. Gara-gara apa? Sikap apa? Sikap hati yang gak benar. Makanya kita tuh paling enak adalah sadarkan diri, wong elek. Saya ini orang buruk, saya orang buruk, pengen jadi orang baik. Ingat-ingat doanya Nabi Yunus tuh. Nabi Yunus tuh yang jelas-jelas baik aja doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kan gitu. Makanya kita harus pikirkan dibaca 40 kali itu. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Padahal beliau enggak seperti itu kan. Tapi beliau mengakui kekurangannya. Nah, masuk Nabi Yusuf ke dalam penjara bersama nabi-nabi yang lain. Di sini diceritakan khususnya dua orang Nabi. Nah mereka bukan baru masuk, udah lama. Kenal udah lama. Cuman di Al-Quran kan gak diceritakan udah lama seperti itu. Bahasanya itu masuk bersamanya, maksudnya masuk bersamanya di penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan dua nabi, yang satu pembuat roti, yang satu pembuat minuman untuk raja. Nah, qalahuma, salah satu di antara keduanya berkata, "Inni arani aksuru khamra." Saya bermimpi saya memeras anggur. Nah, ini curhat ini. Curhat apa? Minta Nabi Yusuf menakwilkan mimpinya. Berarti Nabi Yusuf udah kondang tuh di apa namanya LP ini ya. Ini pakar tafsir mimpi ini. Nah kita kondangnya apa ya kira-kira ya? Punya kondang kebaikan gak kita nih? Nah kondang preman ya. Nabi Yusuf ini di penjara dikenal nih orang soleh nih. Ya mereka semua mulai datang nih. Satu, saya mimpi memeras khamr. Ya, aksuru khamra, anggur, minuman keras. Dan yang lain berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Kemudian sebagiannya dimakan burung. Tolong berikan kepada kami takbirnya, arti mimpi tersebut. Nabi takwilihi, takwil mimpinya. Jadi mimpi itu ada yang bisa ditakwilkan, ada yang enggak bisa ditakwilkan. Wa inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin. Kalau di terjemahan Al-Quran, kami memandangmu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Ya, ini kan terjemahan ya. Padahal kalau kita lihat di sini bahasa aslinya Al-Quran minal muhsinin. Minal muhsinin sama menakbirkan mimpi itu beda. Minal muhsinin artinya tergolong orang-orang yang yang baik, orang-orang yang dalam kebaikan mencapai derajat ihsan. Nah, pantasnya minta takwil mimpi itu ya sama orang yang begitu. Jangan ketemu sebarang orang, aku mimpi ini karepe apa yo. Tapi orang ngerti nih, akhirnya ngoceh, wah bicara siapa namanya ngalor ngidul karepnya sendiri. Dan enggak bisa orang ngaku-ngaku saya ahli takwil mimpi. Wah, ini repot nih. Yang ngaku-ngaku. Makanya takwil mimpi ini harus pakar, kalau bukan pakar gak bisa. Pakarnya siapa? Nomor satu syaratnya adalah orang yang soleh. Kesolehan itu pakarnya. Sebab mimpi bagian dari wahyu. Yang bisa menakwilkan ya orang yang diberi bagian dari wahyu oleh Allah. Wahyu sifatnya ilham. Kalau wahyu sifatnya wahyu hanya untuk para nabi dan rasul. Jadi menakwilkan mimpi ya pakai ilham, bukan asalan. Masih ingat Ibnu Sirin, pakar mimpi Islam itu. Datang dua orang, satu orang ngomong, "Wahai guru, saya mimpi azan." Takwilnya apa? "Oh, kamu mau berangkat haji." "Makasih." Tidak lama datang satu lagi orang, "Saya mimpi azan." Takwilnya apa? "Oh, kamu mau dipotong tangan kamu." Pergi, muridnya bingung. Guru, ya. Dua orang yang mimpinya sama, jaraknya cuma enggak lama, kok takwilnya bisa bedanya luar biasa. Dijawab, kalau yang mimpi azan tadi itu pertama orangnya baik, suka sholat, suka ke masjid, dia mimpi azan. Maka ini cocok dengan kisah Nabi Yusuf yang ketika rombongannya cocok dengan ini apa namanya ayat yang mengatakan dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Makanya saya takwilkan mimpinya dia akan pergi haji. Nah kalau yang satu ini, ini riwayat hidupnya orangnya sholat enggak, ini enggak. Maka ayatnya yang cocok buat dia, ayat yang kisah Nabi Yusuf yang dalam salah satu rombongan kemudian disuruh oleh pegawai istana ya, "Wahai rombongan ini, kafilah ini, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada pencuri. Nah, dia ini pencuri, dia akan tertangkap dan akan dipotong tangannya. Dua-duanya terjadi, yang satu haji, yang satu dipotong tangan karena mencuri. Ini takwil mimpi begini kan gak sembarangan orang bisa. Harus betul-betul pakalnya. Inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Dan sungguhnya kami melihat engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Nah di sini ini ada poin penting. Ada poin penting. Bagaimana di tempat yang gak enak Nabi Yusuf bisa menjadi rujukan masyarakat. Kira-kira Nabi Yusufnya diem atau proaktif? Tentunya proaktif. Ya, proaktif, bantu orang, murah senyum, nunjukkan ihsannya tuh, nunjukkan kebaikannya. Nah, kita hendaknya juga berusaha seperti itu, bukan untuk ria, ujub, bukan, tapi pengen jadi apa ya, manusia yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan. Itu bukan ria, bukan ujub, bukan bangga diri, bukan. Kalau orang dipilih sama Allah untuk kebaikan, itu orang yang dipilih Allah, orang yang ditunjuk sama Allah, tanda dicintai oleh Allah. Jadikan diri kita sebagai alat yang dipakai Allah untuk menjadi sumber kebaikan. Enak enggak gitu? Judulnya kok dipakai sama Allah, wasta'milni khaira, pakai saya Allah untuk kebaikan. Ya, kita harus proaktif dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan akhlak, gunakan semuanya agar bisa membantu orang lain. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, untuk masyarakat yang manfaatnya paling banyak. Nah, kalau di tempat yang gak enak saja Nabi Yusuf bisa memberikan manfaat. Nah, kemudian kita ini di tempat yang enak, kita punya fasilitas macam-macam, gak kita manfaatkan untuk bisa manfaat buat orang banyak, kira-kira termasuk orang yang syukur atau kufur gitu. Ya, rumah gede, ya misal gitu ya, tapi gak digunakan untuk terima tamu. Ojo nganti ono tamu, ojo nganti ono tamu. Ya, kalau kerabatnya datang gitu ya, jangan tidur rumahku, jangan tidur rumahku, ribet nanti. Ini orang gak syukur nih. Kalau orang yang syukur, kerabatnya datang dari luar kota, temannya datang dari luar kota, jangan nginep di hotel, tidur di rumah saya servis seperti di hotel. Nah, ini cocok rumahnya gede. Ya, ini rumahnya besar, cocok. Kampung mau buat pengajian, bingung cari tempat, dia bilang, ngapain repot-repot, ngaji di rumah saya aja. Ini orang yang memanfaatkan apa yang dia miliki untuk perjuangan di jalan Allah. Nabi Yusuf di dalam penjara bisa seperti itu. Makanya datang nih masyarakat, mulai nanya. Ya, nah, menjadi tempat curhat masyarakat itu kebiasaan para nabi dan orang soleh. Jadi udah biasa kalau nabi, orang soleh, jadi tempat curahan hati masyarakat itu biasa. Makanya jenengan kalau udah bergerak di dalam dakwah, kemudian gak mau dicurhati masyarakat, ini menyalahi sunnatullah nih. Nah, kira-kira enak gak ya jadi tempat curhatnya masyarakat? Saya pernah bawa saudara saya ke rumahnya seorang minal aulia, insyaallah silaturahim ke sana karena pengen minta doa. Nah, ini orang solehnya ketika ketemu saya, ya beliau ini dicurhatin masyarakat. Ketika ketemu saya, curhat sama saya. Kenapa? Ketebaan gitu. Fal, sumpek saya ini, Fal. Loh, kenapa, Bib? Ini barusan ada orang di dulu ya, sudah sangat lama, 10 tahun kurang lebih. Ada, bukan di Solo ya, di luar kota. Ada orang tadi habis baca orang datang ke sini sambat sama saya. Sumpek saya lihat orang ini kok baca orang gitu ya. Sumpek saya. Baru baca uang sambat, pripun. Ngeluh, ya nyesel dan lain sebagainya ya. Jadi orang-orang soleh itu juga beban gitu loh. Dapat apa namanya, curhatan yang gak enak itu beban. Jangan dikira kemudian seneng. Datang satu orang mungkin cerita ruwet sama istrinya, ruwet sama ibunya, ruwet sama bapaknya. Jadi tempat apa namanya? Tempat sampah. Semua masuk jadi tempat sampah. Buang yang gak enak. Di negeri barat, yang mau jadi tempat sampah itu bayarannya mahal. Betul enggak? Coba tanya sama Mas Jody ya. Mahal enggak? Hitungannya per menit enggak itu? 15 menit ya? 15 menit sekian dolar. Baru 15 menit sekian dolar. Kenapa? Cuman duduk diem, dengarkan kok. Abis setelah selesai, udah puas dia, silakan pulang. Pergi gitu. Kenapa? Orang barat paling enggak seneng dengar omongannya enggak enak. Masing-masing udah ruwet dengan problemnya sendiri. Jadi yang punya gelar apa psikiater atau psikolog itu ya, tugasnya dengar seperti itu, dia pasang tarif yang mahal. Alhamdulillah tuh ulama tuh enggak pasang tarif. Coba ulama pasang tarif gitu gimana? Ya kan? Alhamdulillah kan enggak, orang datang disambut, silakan duduk, disuguhi lagi ya, di disuguhi ngono cek dipa itu, kira-kira kurang ajar lagi semua itu. Itu masih dicaci, dimaki dan dicemooh, ya kan? Bahkan dikatakan, wah ini khurafat, ini apa namanya, terlalu dikultuskan, terlalu di apa namanya, diagung-agungkan, terlalu dimuliakan, disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Padahal beliau-beliau ini mengalami hal-hal yang tidak enggak enak. Ini Nabi Yusuf didatangi dua orang, minta ditakwilkan mimpinya. Nah, pertanyaannya, coba ini uslub dakwah, langsung ditakwilkan enggak? Nah, ini buat para dai yang suka dicurhatin orang. Kalau minta solusi gitu ya, jangan langsung dijawab. Kenapa? Masalah beliau-beliau itu enggak penting, kecil. Yang lebih penting ajak beliau-beliau itu dan kita untuk kembali kepada Allah. Makanya coba kita lihat di ayat yang ke-37. Ya. Nabi Yusuf itu langsung ngomong dengan apa namanya? Sangat yakin gitu. Yakin akan dirinya karena beliau pilihannya Allah ya. Yakin beliau berkata, "Tidak disampaikan kepada kalian berdua makanan yang akan diberikan kepada kalian melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu." Ini jenis makanannya buat kalian apa itu belum nyampe. Saya sudah bisa ngerti kamu nanti akan dapat makanan ini, jenisnya ini, nyampe nya kapan. Saya ngerti itu. Artinya tunjukkan dulu. Beliau ini tunjukkan apa namanya? Kemampuan yang diberikan Allah kepada beliau. Ya, kalau namanya dokter kemudian enggak nunjukkan kehebatannya, pasien kan enggak yakin ya. Enggak yakin. Ini harus mensugesti, tapi bukan dusta, bukan omong gede, enggak. Memang nyatanya seperti itu untuk meyakinkan yang diajak ngomong. Meyakinkan yang diajak ngomong, membina ke apa namanya keyakinan antara pasien dan dokter. Itu harus ada. Ini dakwah gitu. Kalau udah timbul nih hati nyambung, yakin, nah itu dididik gampang. Kalau hatinya ngawang, enggak ada irtibatul batin, enggak ada hubungan batin, enggak ada, hasilnya juga hilang. Kenapa dakwahnya Wali Songo bisa masuk ke dalam hati terus? Karena hubungan Wali Songo dengan yang didakwahi hatinya nyambung. Hatinya nyambung. Ketika hatinya dapat, selesai. Yang lain dapat. Nah, seringkali kita kalau dakwah enggak nyambungkan hati dulu, kaken teori, hati enggak nyambung, hilang. Makanya ulama mengatakan cara paling indah untuk menyampaikan dakwah itu diajak makan. Dah kasih makan masyarakat, kasih makan masyarakat. Dah kamu dakwahin, selesai. Mungkin orang bingung ya, suruh dakwah kok ngasih makan. Kenapa kalau diajak makan itu duduk hatinya jadi satu, betul enggak? Makanya di sini makan kacang hijau, ya kan? Nyatu kan? Satu dengan yang lain hatinya nyatu enggak? Nyatu kan? Duduk nyantai gitu kan? Hatinya udah nyatu, udah nyambung, kemudian diomongin, otomatis enak. Ya, menang suruh ngono, ya. Kan begitu ya. Ojo kaken protes, juga kan takon gitu. Udah diam dengerin enggak usah banyak protes. Ya kan udah hatinya udah kena dulu. Ini rahasia loh, ini rahasia. Ini rahasia, ini dibongkar nih. Rahasia dibongkar. Metode ini metode dakwah. Dan memang kan enggak apa-apa kan untuk dibawa ke Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau nafsu, untuk ke Allah biar ilmu itu bisa masuk. Nah, setelah diyakinkan seperti itu, dzalikuma mimma 'allamani rabbi, dan itu bukan dari saya, kata Nabi Yusuf. Itu yang ngasih tahu Allah, yang ngajari Allah. Kembali ke mana ini? Ke Allah, dikenalkan kepada Allah. Saya bisa takwilkan mimpi begini ya karena Allah. Nah, berarti saat itu orang-orang yang dipenjara itu nabi-nabi yang lain udah sering curhat sama Nabi Yusuf. Udah sering curhat sama Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf menunjukkan kebolehannya. Seakan-akan ya, yang nakwilkan di sana, nakwilkan di sana itu benar semua, yang ngasih tahu Allah. Ya mestinya yang diajak ngomong mantok-mantok ya yakin dia. Jadi Allah dan Allah mulai masuk nih. Allahnya mulai masuk. Tugas dai nomor satu memperkenalkan Allah kepada manusia, dan sayangnya kita sebagai dai seringkali memperkenalkan diri kita kepada manusia dan buat manusia itu lupa kepada Allah. Yang diingat adalah kitanya, bukan Allah. Benar atau benar nih? Kalau bahasanya kayak Rasulullah di Magelang itu, banyak orang berlagak mentenarkan Allah padahal dia mentenarkan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini pertama kali dikenalkan kepada Allah. Nah, kok saya bisa dapat seperti itu dari Allah? Kenapa? Dikatakan oleh Nabi Yusuf, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Karena saya tinggalkan tuh agamanya orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, orang-orang yang enggak yakin kepada hari akhir. Saya tinggalkan mereka semua. Agamanya saya tinggalkan, saya yakin sama Allah, makanya saya diajarin sama Allah. Artinya, kalau kamu mau ikut saya nyembah Allah, kamu kembali kepada Allah, tinggalkan tuh agamanya orang-orang kafir, kamu juga bisa dapat tuh diajarin sama Allah. Ilmu ini bukan khusus untuk aku. Untuk nabi yang lain juga dapat, para aulia juga dapat, kalian juga punya kesempatan dapat itu. Artinya, diajak mikir yang lebih besar. Udah enggak usah mikir mimpinya dulu. Kalian jadi seperti saya dulu. Nah, cakep enggak bicara ini? Kalian jadi seperti saya dulu. Nah, setelah itu, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku ikuti agama ayah-ayahku, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ya, ini kalimatnya akan saya terangkan. Nabi Yusuf itu berbangga, saya ikuti agama ayah-ayahku. Ya, zaman akhir ini ada sekelompok umat Islam yang mengatakan ini ada orang-orang Islam yang mengikuti leluhurnya, maka tempatnya neraka. Karena yang diikuti leluhurnya. Yang dipakai ayat-ayat orang kafir yang membanggakan leluhurnya. Nah, kalau leluhurnya kafir dibanggakan dan neraka. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membanggakan leluhur kita orang-orang yang beriman, ayatnya ini jadi sesuai, justru banggakan tuh leluhur. Banggakan, saya ikut Wali Songo, saya ikut ayah saya, kakek saya, karena mereka semua wali Allah. Ya benar, Nabi Yusuf aja bangga seperti itu. Ya, dia mengatakan wattaba'tu millata abai. Aku ikuti agama ayah-ayahku. Siapa disebutkan tuh ayahku, kakekku Ibrahim. Ya kan? Kemudian Ishaq, Yaqub, disebutkan semua. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak patut bagi kami para nabi mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini mulai diajarkan. Nomor satu, dah. Jangan musyrik. Jangan menyekutukan Allah. Sembah Allah yang Maha Esa. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yasykurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Manusia itu dikasih sama Allah kesempatan untuk beriman kepada Allah, untuk mengesakan Allah, tapi banyak yang enggak mau syukur. Pilihku kufur. Ya sahibai yasjuni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahi alwahidul qahhar. Nah, ini mulai lagi kan. Wahai temanku, sahabatku, dua orang yang dipenjara ini, bahasanya Nabi Yusuf pakai kata sahibi. Sahib yang tinggal di penjara sama aku. Ini kan bahasa yang halus gak kira-kira? Halus kan? Sahib sepenjara. Ya, sahib sepenjara. Kita ini teman, friend gitu. Friend, kita ini sama-sama nabi, friend. Nah, ini bahasa gak itu begitu, jangan santri. Kamu santri, saya kiai. Kamu murid, saya ustaz. Bubar. Saya sudah merendahkan apa namanya yang lain ini enggak. Wahai teman-teman sesama nabi. Nabi Yusuf itu menunjukkan dirinya sebagai nabi, bukan sebagai nabi. Wahai temanku yang tinggal bersama denganku di penjara. Artinya, kamu kan biasa makan sama saya, biasa ikuti kegiatan di sama saya. Kita ini kan teman. Nah, biasanya bahasa pertemanan itu lebih diterima daripada bahasa perustatan. Makanya kadang seorang ustaz nasihati tidak masuk, tapi kalau temennya yang ngasih tahu masuk. Makanya sering ustaz-ustaz itu minta tolong temennya, tolong kamu nasihati dia, kan begitu. Kenapa? Temen itu punya bahasa pertemanan yang tidak bisa atau susah dimengerti dengan bahasa yang lain, ya. Bahasa pertemanan. Mungkin cuma diajak wedangan minum teh panas, kopi panas atau susu panas, pulang sadar. Kenapa? Karena ada bahasa pertemanan yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, katanya bingung gitu. Makanya dalam dakwah yang terbaik, jadilah Anda teman yang didakwahi. Dai itu teman yang didakwahi. Bahasanya itu bahasa teman. Bahasa teman munculnya dari hati, bukan dari lisan. Makanya teman-teman saya itu punya prinsip, kami ini akhlak preman, tapi kalau jiwa kami jiwa orang-orang yang beriman. Kok bisa gitu? Iya, karena gak ada judulnya preman mengkhianati temannya. Preman itu setia kawan. Betul. Preman itu setia kawan. Iya, maksud dia, kita sama-sama preman kan. Dia beriman insyaallah. Artinya di kalangan orang-orang yang senasib gak enak itu rasa kesetia kawanan tinggi. Anehnya di kalangan orang-orang yang kelihatan suka ibadah, rasa setia kawan itu tipis. Ayo, betul. Hah? Egonya tinggi. Setia kawan itu tipis. Nah, di sini pakai bahasa ini bahasa pertemanan. Setia kawan, perkawanan tuh. Duhai dua temanku yang berada di penjara ini. Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Diajak mikir sekarang. Dengan kalimat tanya yang jawabannya pasti cuma satu, tentunya Allah. Kamu pilih mana? Tuhannya banyak atau Tuhannya satu? Diajak mikir. Coba kalau Tuhannya banyak, geger enggak kira-kira? Yang satu bilang kasih duit, yang satu bilang jangan, buat dia mumet, repot. Ya Tuhannya aja udah khilaf. Tuhannya aja mau memutuskan satu ini dapat rezeki atau enggak dapat rezeki, udah otot-ototan ini. Yang satu bilang dapat, satu bilang jangan, ya kan? Yang satu buang rezekinya, yang satu bilang kasih dia nikmat. Bingung kan? Bingung ini. Ya, terus akhirnya mau nyembah yang mana, milih? Nyembah yang ini, yang sana cemburu, kan repot. Ya. Ini repot. Diajak mikir begitu, atau Tuhan yang satu. Atau Tuhan yang satu. Tentu jawabannya Tuhan yang satu. Tapi enggak perlu apa namanya disampaikan, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena yang mendengar tahu jawabannya pasti Tuhan yang Maha Esa. Ma ta'buduna min dunhi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian membuatnya. Jadi nama patung-patung, pohon-pohon itu yang ngasih nama siapa? Mereka sendiri. Tapi kalau Allah, namanya aja Allah yang ngasih. Jadi nama Allah bukan manusia yang ngasih. Engkau saya beri nama Allah, enggak. Karena Allah Tuhannya, Allah yang memperkenalkan diri kepada hamba-Nya, aku Allah Tuhan kalian. Qul innani anallah. Katakanlah sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, Allah. Allah memperkenalkan dirinya itu. Ya, sampai ketika pertama kali roh manusia dikumpulkan, alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhan kalian semua. Allah memperkenalkan dirinya, qalu bala syahidna. Dari awal tuh udah dikenalkan Allah itu siapa? Namanya Allah, Tuhan seluruh alam ini namanya Allah. Dari hebatnya nama Allah ini, yang memang dari Allah nama Allah itu sendiri, ya. Nama Allah ini tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa direndahkan, tidak bisa dihinakan. Enggak bisa. Siapapun yang coba-coba pakai nama ini pasti hancur. Ini milik Allah, enggak boleh ada yang pakai, hak paten dari Allah. Jenengan buka kios pakai namanya misalnya Bizahat gitu. Perkara kan enggak ini? Kalau punya izin enggak, tapi kalau enggak punya izin perkara kan enggak? Perkarakan. Ini kan ada paling susah ngomong lawa. Sudah gitu lah. Angel ucapnya itu. Francis atau apa, pokoknya itu. Kalau kita cuman buat tapi enggak minta izin kan dicabut. Dicabut. Itu baru yang begitu. Lah Allah Taala ini dikasih izin kita pakai namanya, cuman harus kasih tambahan hamba. Hambanya Allah. Kalau cuma Allah langsung gak boleh. Pernah ada wanita nekat, anaknya dikasih nama Allah, langsung kena petir dari langit. Jangan coba-coba. Dia mau ngomong, wah keren ini, gak ada yang punya. Di dunia cuma aku yang punya. Anaknya kasih nama Allah, langsung kena petir dari langit. Jangan coba coba-coba. Enggak boleh, haram. Ini nama hanya miliknya Allah. Enggak boleh makhluk dinamai Allah. Ya, kalau yang lain kan enggak. Siapa yang ngasih? Ya manusia. Coba perhatikan tuh nama-nama Tuhan-Tuhan yang disembah manusia ini, yang palsu-palsu itu, yang ngasih nama juga manusia. Dari situ aja udah enggak benar toh ya. Masa Tuhan yang ngasih nama manusia? Kan lucu. Lucu enggak ini? Kan lucu. Manusia yang ngasih nama. Makanya Al-Qur'an ini ngajak orang mikir. Ayo mikir, mikir loh, berpikirlah. Dari namanya saja udah kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Naam. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan itu hanyalah milik Allah. Naam. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kalian hanya menyembah kepadanya, jangan menyembah yang lain. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, terus dipanggil lagi, ya sahibayasijni, ya sahibayasijni, amma ahadukuma baru. Wahai kedua temanku yang menghuni penjara. Ya, dua temanku yang menghuni penjara. Baru pertanyaannya dijawab. Kenapa kok pertanyaan baru dijawab sekarang, enggak dari tadi? Gini loh, Anda kalau lagi ada butuh sama seseorang, misal mau jual handphone, saya mau jual handphone ke bapak gitu ya, butuh ini. Terus orang tadi menceritakan sesuatu, pasti didengarkan. Kenapa? Butuh. Ya kan? Ini saya begini, ya dengarkan khusus. Suka gak suka didengarkan. Kenapa? Ada perlunya. Ada perlunya. Nah, ini Nabi Yusuf bersama dalam posisi dibutuhkan. Dibutuhkan jawabannya. Maka ketika Nabi Yusuf ngomong apapun, didengarkan. Dengarkan. Nah, da'i itu harus pinter-pinter begitu. Makanya kalau ada orang datang minta petunjuk, minta petunjuk, minta petunjuk, jangan langsung dikasih petunjuk. Nah, sehatin dulu. Manfaatkan untuk ngisi hatinya, biar nyambung ke Allah. Karena hatinya lagi mau nerima, hatinya mau lagi nerima. Nasihatin, gak usah banyak-banyak. Ini Nabi Yusuf juga gak banyak-banyak kan. Kalau kebanyak-banyak nanti ya manusia. Nah, manusia kekebanyakan muntah nanti. Ya, dikit aja tapi yang kena gitu. Dikit yang kena. Nah, kemudian berkata Nabi Yusuf, amma ahadukuma. Kalau salah satu di antara kalian yang tadi mimpi dia itu memeras anggur, dia nanti akan kembali memberikan minum untuk raja. Kerjaannya seperti itu. Akan memberikan minum untuk raja. Artinya, kamu terbukti tidak bersalah, kamu bekerja seperti biasanya. Sedangkan yang satu lagi, kamu nanti akan disalib, kemudian nanti burung akan memakan kepalamu, sebagian dari kepalamu. Bayangkan, ditotokin. Nah, tapi keduanya ini kan diajari dulu untuk iman kepada Allah. Artinya kalau kalian udah iman kepada Allah, ini yang gak enak ini pun jangan bingung gitu loh. Udah diisi dulu artinya iman kepada Allah. Meskipun nanti kamu dimakan sama burung, jangan bingung karena ada Allah. Ya, nanti toh juga tempatmu akan baik asal mau beriman kepada Allah. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Ini jawabannya begitu ya. Ya seperti ini jawabannya, dan yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Yakin Nabi Yusuf ya bakal seperti itu. Dari mimpi menjadi kenyataan. Dari mimpi menjadi kenyataan. Itu membuktikan kalau mimpi itu wahyu dari Allah. Asal mimpinya benar. Wahyu yang berwujud mimpi. Nah, ini biasa diberikan Allah kepada manusia-manusia. Untuk apa? Untuk menjadi itu di rambu-rambu dalam hidup. Ya, rambu-rambu dalam hidup. Waqala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Nah, ini yang terakhir, belum saya akhiri, ayat 42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Di antara mereka berdua yang nanya tadi, Nabi Yusuf tahu yang satu ini kemungkinan besar selamat dan kerja sebagai pelayan raja. Nah, tidak pesan tuh Nabi Yusuf. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Sampaikan sama tuanmu, kalau saya ini di penjara orang baik, saya enggak salah, saya difitnah, saya dijebloskan ke sini ini, saya tidak bersalah. Sampaikan kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ya, tapi yang dipeseni setelah bebas lupa. Akhirnya Nabi Yusuf tinggal di penjara tetap berapa tahun? Berapa tahun itu menurut ahli tafsir yang kuat ada 7 tahun. 7 tahun mendekam di penjara. Nah, ini yang mau saya terangkan sedikit. Hikmahnya, kenapa kok sampai pelayan yang bebas tadi lupa? Dikatakan oleh para ulama, karena Nabi Yusuf minta tolong kepada manusia. Tolong ya, ingatkan tuanmu, saya gak salah, suruh bebaskan saya. Buat Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul itu pertolongannya langsung dari Allah. Beda dengan kita-kita. Makanya tegurannya juga langsung. Lupa, Nabi Yusuf lupa ngomong begitu saja. Ini termasuk Nabi Yusuf lupa ngomong begitu saja tegurannya. Yang lama tinggal di penjara. Kenapa? Karena Allah Maha mencemburui. Allah Maha cemburu sedikit saja nih hati. Hati apa namanya? Bukan melupakan Allah, enggak lupa Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf pengen jalan sendiri seakan-akan ya. Tolong ya sampaikan sama tuanmu begini-begini. Seakan-akan dari sisinya Allah ya. Seakan-akan emangnya enggak yakin, enggak percaya kalau nanti aku yang bebaskan. Kenapa kau enggak minta sama aku? Kenapa enggak langsung kepada aku? Kamu kan udah pilihanku, kekasihku, dekat sama aku. Ya minta aja langsung sama aku gitu. Ini kalau bahasanya dari Allahnya seperti itu, seakan-akan demikian. Makanya begitu Nabi Yusuf minta tolong kepada pelayan ini seperti itu, ditegur sama Allah. Tegurannya apa? Itu setan dibuat menggoda si pelayan sampai lupa sehingga Nabi Yusuf mendekam sekian lama. Artinya diingatkan, yang bisa nolong saya, engkau hanyalah saya. Dah, kamu kekasihku, enggak usah ngomong dengan yang lain. Ini bahasanya bahasa cinta ya begini. Ya, bahasa cinta begini. Kalau kita enggak apa-apa minta tolong gitu ya. Tapi kalau buat Nabi dan Rasul berbeda. Mereka punya kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Mereka pun dididik untuk selalu menghadapkan dirinya terus kepada Allah tanpa sedikit pun menoleh kepada makhluk. Meskipun enggak apa-apa kan minta tolong, boleh kan? Boleh. Tapi buat Nabi Yusuf yang begini, Nabi dan Rasul, no. Enggak. Jangan demikian. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini sekelumit kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Belum selesai, masih banyak ini ya yang akan kita bahas. Kan ceritanya baru nyampe, masih di penjara ini ya. Masih di penjara. Ada beberapa poin penting yang pengen saya garis bawahi dari apa yang sudah diterangkan tadi ya. Nomor 1, Nabi Yusuf masuk penjara bukan karena berbuat kejahatan. Jadi jangan disamakan dengan orang-orang yang masuk penjara karena berbuat kejahatan. Kadang orang kan bilang, Nabi aja di penjara, jadi kalau saya di penjara wajar. Lain. Ya, Nabi Yusuf di penjara karena meninggalkan kejahatan, nolak berbuat jahat. Nah, ini kan Nabi Yusuf aja di penjara, jadi kalau saya di penjara kan. Nah, ini kelihatannya bagus tapi kayak kurang pas. Nabi Yusuf di penjara karena meninggalkan kejahatan, menolak kejahatan. Sedangkan kebanyakan manusia di penjara karena melakukan kejahatan. Nah, kalau ada orang yang menolak kejahatan kemudian di penjara, dia boleh ngomong, saya sama dengan Nabi Yusuf, boleh. Ya, ojo maling pitik, aku podo karo Nabi Yusuf. Jangan. Oh, mencuri ayam kok terus ngomong begitu ya, ngawur. Ini namanya menghina nak. Nabi, beda, enggak sama. Satu itu. Yang kedua, di penjara Nabi Yusuf tuh aktif, dikenal sebagai orang yang baik. Dikenal sebagai orang yang baik. Jadi kalau kita ini berbuat baik dengan bukan dengan niatan riya, pengen dipuji, pamer, bukan seperti itu, tapi pengen menjadi alatnya Allah dalam menyampaikan kebaikan sehingga dikenal kebaikannya, itu oke-oke saja. Artinya tenar jadi orang baik itu juga oke. Ya, kan ada orang yang sembunyi itu lebih bagus, tapi dikenal juga lebih bagus. Nah, kalau semua sembunyi kan nanti repot, masyarakat mau kembali kepada siapa? Duh, saya enggak mau jadi orang terkenal. Saya enggak mau jadi orang terkenal. Kalau kita enggak mau jadi orang terkenal, berarti masih ada kita. Paham maksud saya? Saya enggak mau jadi orang terkenal, berarti ya kamu nyembah dirimu, kamu enggak mau. Udah ditempatkan sama Allah jadi terkenal, diterima. Jadi enggak terkenal, ya diterima. Pokoknya ya Allah, saya akan dekat sama kamu. Posisinya enggak terkenal, alhamdulillah. Kenapa? Yang enggak terkenal itu lebih selamat daripada yang terkenal. Kalau dikasih tugas terkenal, ya udah, apa namanya? Jaga adabnya sama sama Allah. Jangan terus kemudian mengatakan, kamu anu loh ya, enggak boleh apa namanya jadi orang yang terkenal. Terkenal itu enggak baik dan lain sebagainya. Nah, kalau orang enggak mau memperkenalkan kebaikan, nanti yang terkenal cuma keburukan, kan ya repot. Maka ini sosok Nabi Yusuf di penjara itu tampil sebagai sosok yang soleh. Seharusnya di setiap kota itu harus ada. Mohon maaf. Coba sekarang kita di Indonesia cari sosok yang soleh mana? Jadi sosok yang soleh, yang artinya secara nasional orang bilang, wah ini kalau negara goncang ganjing minta doa kepadanya. Susah kan ya, kan susah. Sekarang susah kan? Saya ngomong sekarang, susah enggak? Susah, jadi sosok yang menasional itu harus ada itu. Sebagai tempat curahan hati masyarakat. Walaupun banyak orang yang bergerak dalam kebaikan, tapi yang menjadi jadi sosok secara nasional sebagai tumpuan hati itu sudah semakin hilang. Ya dulu masih ada namanya Kiai apa? Fakih ya, Abdul Fakih. Ya kan? Kiai kita Abdul Fakih. Kemudian ada Kiai Asrori, ya kan? Kemudian ada Kiai Abah Hanum Suryalaya. Masih ada tempat-tempat yang seperti itu ya. Atau dulu ada Habib Anis. Ya kan, ada Habib Anis. Ada lagi siapa, Habib Ali Kuitang kalau zaman dahulu. Sosok-sosok yang menasional, jadi tempat curahan masyarakat. Nah sekarang ini, jangankan kok secara nasional, di satu kota kita cari itu susah. Susah kan? Dulu di Solo ada Kiai Sirot misalnya. Ya, ada Mbah Hasan bin Haj. Jadi orang punya tempat untuk curhat. Bukan sosok orang punya ilmu, bukan loh ya. Tapi sosok yang ini orang bilang, ini orang baik, langsung begitu. Ini orang baik, ini orang soleh, ini wali gitu. Baik itu perlu ada di setiap daerah. Sehingga masyarakat punya tempat kembali yang pas. Ya, tempat kembali yang pas. Makanya kita niat minta, ya Allah jadikan saya itu. Gak apa-apa. Jadikan saya itu tempat sosok yang engkau pilih. Sosok yang engkau pilih jadi tempat tumpuannya masyarakat. Tolonglah saya ya Allah. Ini kan minta jadi walinya Allah. Boleh. Beda dengan orang yang minta untuk riya, ujub, sum'ah, pamer. Itu beda. Dia enggak pengen untuk itu yang bukan. Tapi pengen jadi sosok yang dipilih oleh Allah sebagai alat untuk tersebarnya kebaikan. Paham bedanya ya? Itu bedanya tipis. Salah sedikit, hancur itu. Ya, salah sedikit, hancur. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam ketika ada pasien yang menghadap, ya, didengarkan dengan baik, setelah itu tidak langsung dijawab sesuai keperluannya, kesempatan diisi, dikenalkan kepada Allah. Nah, jenengan dan saya, sudahkah menggunakan apa yang kita miliki untuk mengenalkan manusia kepada Allah? Ngapunten. Mohon maaf. Yang kerja A, kerja B, kerja C, sama lawan kerjanya, partner bisnisnya, pernah belum ngomongkan tentang Islam misalnya? Misal ya, dengan non muslim apapun agamanya, pernah enggak kalian atau saya ngomong, mau masuk Islam? Masuk Islam tuh enak loh. Ya, meninggal pasti masuk surga asal KTP Islam. Meninggal pasti masuk surga. Udah yang penting la ilaha illallah. Udah berani nyampaikan seperti itu. Gak berani. Oh tinggal nyampaikan, kalau gak berani kenapa? Hah? Nah, sampaikan, bukan menghina orang lain, bukan loh ya. Tapi kita menyampaikan. Saat kita punya posisi untuk bisa ngomong, kita ngomong itu loh. Ngomong dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf, sampaikan itu. Karena ini amanat, kesian loh ya. Kasihan, jangan kita punya prinsip yang itu hina, enggak. Kasihan yang orang enggak sampai apa namanya kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kasihan. Sangat kasihan, kita ini beruntung. Orang tua kita Islam, Muslim, Muslimah, sehingga kita mudah mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam menyapa lawan bicaranya itu dengan sapaan yang bagus. Dengan sapaan yang bagus. Duhai dua teman penghuni penjara ini. Sahibah sejenis itu kan dua temanku yang tinggal di penjara. Mungkin terjemahannya cuma dua penghuni penjara. Beda sih terjemahannya sama makna hakikinya. Nah, jadi perlu kita perhatikan cara ngomong dengan orang lain. Jangan manggil orang lain dengan bahasa kesombongan, santri. Ini kalau yang ngomong ustaz ada hawa sombong ini. Santri gitu kan. Coba kalau kita ngomong teman-teman gitu. Kan lebih enak kan? Hadirin gitu kan lebih enak. Enggak ada perbedaan antara yang bicara dengan yang diajak bicara. Makanya bahasa orang dakwah itu sematakan ya akhi, saudaraku. Bapak, ibu, saudara sekalian, itu bahasa sapaan yang bagus. Diwongke kalau kata orang Jawa. Diwongke dulu, nanti akan mendengarkan ucapan kita. Kemudian yang terakhir, setelah disebut dengan baik, dididik apa itu Islam, dikenalkan kepada Allah, baru dijawab apa yang jadi maksudnya. Ini pelajaran tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.